Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup di atas dunia ini, sehingga kita bisa memanfaatkannya untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya sebagai bekal perjalanan kita menuju negeri akhirat. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farau. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia lalai, tertipu dengannya, yaitu as-sihhatu wal farau, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan tidak merasakan besarnya nikmat kesehatan kecuali ketika mereka sudah terbaring sakit di atas tempat tidur. Kemarin aku bisa begini, bisa begitu, akan tetapi sekarang tidak mampu. Ternyata kesehatan sangat nikmat. Demikian pula nikmat waktu luang, kesempatan. Seseorang dia tidak akan merasakan besarnya nikmat waktu luang, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kecuali nanti ketika Allah Subhanahu wa taala telah memanggilnya, ketika ia sudah berada di alam kubur, di alam barzakh. Ia telah yakin dengan seyakin-yakinnya atas kebenaran hari akhirat, maka di saat itulah ia menyesal. Di saat itulah dia teringat bahwasanya selama ini ketika ia di dunia, ia menyia-nyiakan kesempatan. Tahun demi tahun, bulan demi bulan yang ia lewati dalam kesia-siaan. Naam ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. Maka di saat itulah tidak ada lagi manfaat penyesalan. Walaupun ia ingin kembali ke dunia, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Rabb kami, kembalikanlah kami ke dunia karena sungguh sekarang kami sudah yakin. Maka tidak ada lagi faedahnya, tidak ada lagi manfaatnya. Yang ada hanyalah penyesalan. Penyesalan ketika di dunia, maka masih ada manfaatnya, masih ada faedahnya. Ia bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amalan-amalan saleh. Akan tetapi kalau penyesalan tersebut ketika seseorang telah berada di negeri akhirat, maka tidak ada lagi melainkan azab di atas azab. Dalam keadaan dirinya, tubuhnya dipanggang di atas api neraka. Dalam keadaan ia hidup, sementara hatinya merasakan penyesalan yang tiada akhir. La yukhaffafu anhumul azab wa lahum yunsarun. Azab tidak diringankan dari mereka dan mereka tidak mendapatkan pertolongan. Oleh karena itu, ayuhal ikhwah, barakallahu fikum, marilah kita memanfaatkan kesempatan kita ketika kita masih sehat, ketika kita masih diberi waktu luang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk benar-benar memanfaatkannya, mencari bekal menuju akhirat. Karena dunia ini hanyalah sementara. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pernah suatu ketika memegang pundak Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kemudian beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Hendaklah engkau hidup di dunia seakan-akan engkau adalah seorang yang asing atau seorang yang melewati jalan, hanya sekedar lewat. Seorang yang asing, tentunya tidak ada cita-cita baginya yang terbesar melainkan untuk bersegera pulang ke kampung halamannya. Dan kampung halaman seorang muslim adalah negeri akhirat kita semua. Nah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Maka Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, fa'idha asbahta fala tantaziril masa, wa'idha amsaita fala tantaziris sabah. Maka apabila kalian berada di waktu pagi, janganlah kalian menunggu datangnya waktu subuh, janganlah kalian menunggu datangnya waktu sore. Dan ketika kalian berada di waktu sore, dan janganlah kalian menunggu datangnya waktu pagi. Yakni bersegeralah beramal, karena belum tentu yang kita di sore hari masih hidup, besok pagi masih hidup. Bisa jadi kita yang pagi hari masih hidup, sorenya sudah tidak ada. Maka bersegeralah beramal. Wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Ambillah kesempatan ketika engkau masih sehat untuk engkau manfaatkan ketika nanti engkau dalam keadaan sakit, sudah tidak bisa beramal seperti amalan orang yang sehat. Dan manfaatkanlah, ambillah masa hidupmu untuk menghadapi nanti masa kematianmu. Setiap siang dan malam yang kita lewati pada hakikatnya mengantarkan kita kepada kematian kita. Semakin dekat kita dengan kematian dan semakin jauh dari negeri dunia. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, inna dunya qadir tahalat mudbiratan. Sesungguhnya dunia telah pergi meninggalkan kita. Wa innal akhirata qadir tahalat muqbilatan. Dan sesungguhnya negeri akhirat telah mendekat, semakin dekat dengan kita. Wa likullin minhuma banun, kata beliau. Dan masing-masingnya, baik negeri dunia dan akhirat itu memiliki banun, kelompok-kelompok, pengikut-pengikut. Ada mereka yang lebih mengutamakan kehidupan dunia, dan ada pula yang lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Maka kata beliau, fakunu min abna'il akhirah. Maka jadilah kalian orang-orang yang lebih mementingkan negeri akhirat. Dikatakan oleh sebagian ahlul hikmah, ajabtu mimman ad-dunya muwalliyatun wal akhiratu muqbilatun yastaghil bil mudbirah wa ya'rid an muqbilah. Aku heran dengan manusia yang sudah mengetahui bahwasanya dunia ini telah lewat dan akhirat akan datang semakin dekat dengan dia, akan tetapi justru dia sibuk dengan sesuatu yang sudah lewat, yang sedang dia lewati dan akan dia tinggal, sementara yang akan datang dia berpaling darinya, lalai darinya. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka sekali lagi manfaatkanlah waktu luang kita, pikirkanlah masa depan kita di negeri akhirat. Disebutkan bahwasanya Atha As-Sulami rahimahullahu ta'ala, beliau berdoa, Allahumma arham fid dunya ghurbati warham fi qabri wahshati warham mawqifi ghadan baina yadaik. Ya Allah, rahmatilah aku, rahmatilah keterasinganku di dunia, dan rahmatilah kesendirianku di alam kubur, serta rahmatilah aku ketika aku berdiri di hadapanmu pada hari kiamat. Sudah berpikir tentang nasibnya nanti di akhirat, memikirkan bagaimana ia bersendirian di alam kubur, tidak ada teman kecuali amalannya, memikirkan bagaimana ketika dia berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, memohon rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita memanfaatkan kesehatan kita, waktu luang kita, untuk mempersiapkan negeri akhirat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Barakallahu fikum.